ketek tekotek tekotek tekotek tek karsih molek sayang pendek tekotek tekotek tekotek tek kalau jalan kayak bebek sungguh aku tak menyangka si itu cepreng alias cewek omprengan cepreng cepreng cepreng cepreng karsi cewek omprengan seminggu sekali ganti laki-laki sudah bosan itu baik lagi ini karsi obral cintanya astagfirullahaladzim karsi padahal bapaknya seorang kiai dan juga ibunya seorang guru ngaji karsi dasar tak tahu diri. Cemberut los ceplos ceplos ceplos los karsi ngejawab sawios dulu karsi pernah bilang dosa si urusan belakang mumpung masih muda sekarang aku ingin bersenang-senang karsi cewek masa kini kehilangan kehormatan dijadikan kebanggaan audzubillahi min dalik taubat taubat taubat taubat karsi cewek kewalat beberapa kali kugurin kandungan membunuh sang bayi demi kebebasan karsi sungguh kerabat iblis